Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar 47 ayatnya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, wa badalahum, dan tampak bagi mereka minallahi, dari Allah, berupa siksaan, berupa azab, berupa ketakutan-ketakutan, malam yakunu yahtasibun, yang dahulu belum pernah terfikirkan oleh mereka sedikit pun. Dan pada ayat yang sama dalam surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu tertunduk lesu ketakutan. Kenapa? Amilatun nasibah, bukannya karena dia tidak beramal, ma'asyiral muslimin, dia amilah beramal, nasibah, tetapi capek tok bahasanya, beramal tapi yang dia dapatkan hanya capek saja. Tasla naron hamiyah, kemudian dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, wal iyadu billah. Sidang Jumat yarhamukumullah, kira-kira kenapa amal soleh kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kira-kira kenapa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kadang ada orang itu melakukan amal soleh, Allah tidak menerima sama sekali, atau kadang-kadang Allah menerimanya, kemudian pahala itu dihapuskan. Jawabannya, ma'asyiral muslimin, karena kita melakukan dosa-dosa, kita melakukan kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari, yang dosa-dosa itu menghapuskan pahala maupun amal soleh kita. Dosa yang pertama dan yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar 65 Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablik," dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyunya, ma'asyiral muslimin? Kata Allah Ta'ala kepada para nabi, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti hapuslah, pasti habis, terhapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Padahal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu seperti apa ibadah beliau. Ketika salat malam sampai bengkak kakinya, ketika sedekah 2 lembah daripada kambing diinfakkan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, andaikan berbuat syirik beliau, pasti beliau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau beliau saja menjadi rugi, maka bagaimana dengan kita semua, ma'asyiral muslimin? Dan salah satu contoh perkara yang sangat remeh temeh yang banyak dari kita melakukan adalah datang ke dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa datang kepada dukun atau paranormal, fasa'alahu an syai, kemudian bertanya sesuatu kepadanya, bertanya saja, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Terus bagaimana kalau dia melakukan perintah dan nasihat mbah dukun? Misalkan disuruh menyembelih ayam hitam tanpa baca bismillah, dia kerjakan. Disuruh mendem ini, dia kerjakan. Disuruh membaca ini 100,000 kali, dia kerjakan. Kalau seperti itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tidak sadar melakukan kesyirikan-kesyirikan ini, ma'asyiral muslimin. Habis solatnya, habis sedekahnya, haji umurnya enggak ada gunanya, sampai dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan dirinya. Banyak dari kita bawa jimat, apapunlah itu bentuknya. Padahal pernah ada seorang sahabat itu pakai jimat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung padanya. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Karena ada lingkaran kuningan yang diletakkan pada lengannya. Sahabat itu bilang, minal wahinati ya Rasulullah, ini gelang wahai Rasulullah, untuk menyembuhkan penyakit wahinah, penyakit saya yang menimpa lengan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inzaha, buang, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan, gelang itu enggak nambah kepadamu selain penyakit. Wa innaka law mitta, dan jika kamu mati, wa hiya alaika, dan gelang itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu enggak akan pernah beruntung karena masuk neraka abadi di sana, ma'asyiral muslimin. Mari kita perhatikan, mungkin kita punya jimat, kita bawa, percuma kita sholat. Dan kalau meninggal dunia, na'udzubillah, meninggal dalam kondisi musyrik atau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah memakan yang haram. Mari kita perhatikan kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan-jangan dalam pekerjaan kita, kita tidak amanah. Jangan-jangan dalam pekerjaan kita, kita menzalimi orang, terus kita makan hasilnya. Jangan-jangan dalam pekerjaan itu kita menipu orang atau riba dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah 168 berkata, berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makanlah dari apa-apa di bumi yang halal dan tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang yutilu safar, safarnya lama. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Kata para ulama, itu adalah kondisi jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Meskipun pada tanggal 9 di Arafah, meskipun dia musafir, meskipun merengek dan angkat tangan kepada Allah Ta'ala, Allah tidak menggubris ibadah maupun doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin Allah Ta'ala mengabulkan doa maupun ibadahnya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya. Innal abda, seorang hamba, la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi, benar-benar memasukkan satu suapan makanan haram ke dalam perutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauma, maka tidak diterima darinya amal selama 40 hari. Mari kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, sudah halalkah 100% pekerjaan kita? Karena kalau pekerjaan kita pekerjaannya haram, ibadah kita apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara ketiga yang juga sangat banyak diremehkan orang adalah lisan yang buruk. Lisan yang menyakitkan hati, mengadu domba, kemudian ghibah, ngerasanya termasuk di sini. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita, yudkaru min kathrati solatiha, terkenal banyak solat, wasiyamiha, banyak puasa, wasodakotia, dan banyak sodakoh, ghairu annaha tu'zi jironaha bilisaniha, hanya saja dia biasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia dalam neraka. Hati-hati ma'asyiral muslimin, bukan berarti ketika hadisnya menyebutkan wanita maka kalau pelakunya laki-laki maka tidak masuk, enggak, sama. Mungkin karena kebanyakan yang melakukan itu adalah wanita, maka yang disebutkan adalah seorang wanita. Hati-hati, jaga lisan. Dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu ketika menjaga lisannya. Kadang kita melihat orang itu baik, tapi gara-gara mendengar berita bohong langsung kita ikut serta menebarkan fitnah yang itu bukan benar kebenaran sama sekali. Itu masuk di sini ma'asyiral muslimin, hati-hati. Dan kaidah dalam Islam, kata Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqum binaba', jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyun dulu, cross check dulu, antusibu qauman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kita tidak cross check, enggak tabayyun, akhirnya kita menimpakan keburukan kepada seseorang yang rupanya dia bukan melakukan itu, akhirnya kita pun menyesal karenanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Dosa yang keempat yang banyak orang melakukannya sehingga amalnya ditolak atau pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mar'atun nasyiz, wanita yang nusyuz kepada suami. Wanita yang membangkang menentang suaminya. Wa imamun makruhun bihaq, dan imam yang dibenci oleh jamaah. وَمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَبْلَ الْجَمَاعَةِ, dan yang menyolati jenazah sebelum solat jenazah berjamaah dilaksanakan. Nabi SAW mengatakan ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتٌ, tiga kelompok yang solat mereka enggak diterima. وَلَا تَسْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ, tidak pula naik ke langit. وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُسَهُمْ, dan amalan mereka enggak mencapai kepalanya. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam kaum padahal kaum itu membencinya, bisa imam salat maupun imam yang lain. Wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar, seseorang yang menyolati jenazah sendirian padahal dia enggak diperintahkan. Berarti kalau sebelum ada salat jenazah berjamaah kita salat sendiri dilarang, ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga, wa mra'atun ta'aha zaujuha minal lail fa abat alaih, dan wanita yang diajak suaminya ke tempat tidur tapi dia menolak. Mereka adalah orang-orang yang amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya adalah memutus rahim. Baik itu orang tuanya, baik itu saudaranya, bibinya dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna a'mala bani adam, sesungguhnya amalan bani adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah, diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, maka tidaklah diterima amal seseorang yang memutus rahimnya. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, tetapi yang saya sebutkan ini hanya sebagai permisalan, karena amalan-amalan yang lain yang menghapuskan dosa masih sangat banyak, ma'asyiral muslimin. Yang terakhir adalah membenci sebagian daripada syariat Islam. Apakah itu membenci zakat? Apakah itu membenci sholat? Apakah itu membenci jilbab? Membenci jenggot? Pokoknya syariat apapun yang dibenci, meskipun dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukuminya kafir. Dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9 Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir kata Allah, fata'asallahum, maka binasa mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Mengapa? Dzalika biannahum karihu, demikian itu karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah pun menghapus amal-amal mereka. Ini ma'asyiral muslimin, khutbah kita siang hari ini semoga bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi, wardallahumma anil khulafail arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.